Karena Rasulullah oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi nabi yang paling terakhir. Dan nabi yang paling terakhir ini adalah nabi yang punya jangkauan ketika manusia sudah tersebar di seluruh alam. Jadi saya mesti belain presiden saya dong kalau diolok-olok begitu. Beliau pemimpin saya, pemimpin Indonesia, dipilih secara demokratis. Takiat aja bisa dibilang Jokower kalau orang sekarang ini, karena begini. Seni ya seni aja, berhubung yang megang orang Islam disebut seni Islam. Seni itu gak punya agama, dia gak punya jenis kelamin. Gue dari kecil saya rambutnya panjang, karena waktu kecil kalau dipotong meriang. Mungkin trauma juga, takut kan lihat guntingnya dipotong. Kalau ada orang presiden berani ngelarang adzan, gak usah demo banyak orang, saya sendiri tak cari presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Di bulan Ramadan kali ini, saya mendapat kehormatan untuk berkunjung ke kediaman Kiai Haji Ahmad Muwafiq di Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Apa kabar? Baik, baik. Baru pulang dari luar kota? Iya. Keliling ya kayaknya. Iya, putar. Ramadan gini aktivitas biasanya apa? Ya, apa ngaji keliling juga tetap? Ngaji tetap. Apalagi? Jadwalnya tetap. Tetap aja. Siang, sore, malam gitu. Ya, cuman diselani. Orang yang mau ngundang juga kasihan kayaknya. Ya. Saya banyak di rumah, ngaji di rumah. Dari Gresik ke Jakarta. Itu dakwah atau ada pembicaraan-pembicaraan yang lain? Ya ini kan jalan-jalan aja. Kalau pas ketemu santri ngaji, ya ketemu warung ya makan, ketemu pom ngisi bensin. Ya ketemu siapa tinggal ketemunya sama siapa. Nah yang di Jakarta itu kan saya dapat infonya, wah Jakarta ngapain, mau ketemu Mbah Maimun katanya. Saya kan ngertinya Mbah Maimun nggak cuma kiai, tapi politisi juga politisi, P3. Wah ini pasti ada pembicaraan terkait koalisi masa depan P3, P3 gitu. Nggak juga, kita kan yang muda. Nah, temu yang tua itu kan biasa sebelum Ramadan. Siapa tahu yang muda ada yang salah kan. Wah yang nggak taunya ada multako. Ya multako itu pertemuan lah, ya pertemuan kiai-kiai, bikin kesepakatan. Jadi salah satunya kan kesepakatan agar ini Ramadan untuk sementara senjata. Ya jangan terlalu banyak ngomongin sesuatu yang bisa memancing emosi, termasuk fluktuasi politik ini mesti harus dikondisikan untuk tidak terlalu hingar-bingar dan gegap gempita. Walaupun semuanya juga tahu bahwa ini kan saat yang paling genting kan bagi yang dipilih oleh rakyat dan yang tidak dipilih oleh rakyat. Ini kan situasinya paling genting di situ. Nah, kegentingan-kegentingan ini menghasilkan letupan-letupan baik yang bersifat politik, agama, dan yang lain-lain. Nah, untuk hal seperti itu, maka ya kita bikin redamlah. Kita redam, agar tidak terlalu emosional ini Ramadan. Itu ada yang bilang, ya sebetulnya sih untuk meredam, karena sebelumnya juga ada pertemuan para kiai yang menyebut dirinya ijtima para ulama tiga. Memang untuk mengantar itu juga, Pak Kiai. Enggak kan? Antar mereka kan dari dulu begitu. Ijtima' 1, ijtima' 2, ijtima' 3, orangnya juga enggak berubah-berubah. Jadi kalau di kantor juga untuk apa? Kita memang ngumpul biasa aja. Ijtima' ulama 3 itu kan ijtima' politik. Wong politisi semua yang ada di situ. Kalau dalam Islam sebetulnya ada semacam adab tersendiri enggak sih? Bagaimana menghormati sebuah apa ya, kalau ini misalnya namanya pesta demokrasi gitu kan ya, bagaimana kita menghormati proses pun hasil yang terjadi, kemudian adab bagaimana menghormati menghargai pemimpin. Rasul sebagai pemimpin, Allah memerintahkan kita menyebut namanya Muhammad aja nggak boleh, karena Rasul ini nabi. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dakum. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu memanggil temanmu di antara kalian. Maka kemudian menghasilkan ya habiballah, ya syafiallah, ya sayyidi, ya rasulullah. Ada begitu, itu adab. Nah, terus laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak bisa menghargai yang tua. Dan yang muda tak bisa menghargai yang tua tak bisa menyayangi yang muda. Itu kan sebuah bahasan umum sebenarnya. Jadi ada. Nah, bahwa kemudian kita sudah pernah mensepakati, kesepakatan itu besar, besarnya luar biasa. Karena dulu sebelum Islam datang, ini kesepakatan besarnya kan kerajaan, ada raja dan ada hamba. Lantas kemudian para ulama dulu Islam harus mensepakati kehidupan yang seimbang antara pemimpin dan yang dipimpin, maka lahirlah konsep musyarakah. Hidup bersama dalam persekutuan yang sekarang dikenal dengan istilah masyarakat itu bahasa Arab. Raja dan hamba punya kedudukan yang sangat bertolak belakang. Makanya kemudian raja dan hamba ini dimasukkan kalimat baru, orang harus saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, inilah yang kemudian munculnya kalimat ra'iyah atau rakyat. Inilah yang kemudian mengatur hidup bersama-sama saling bertanggung jawab. Tapi kan orang masih belum kerasa waktu itu. Karena yang hamba masih boleh bilang ambo. Yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Yang kawulo masih boleh bilang kulo. Yang pukulun masih boleh bilang ulun. Yang Sunda kan? Ente Sunda kan? Sampean kan Sunda, yang abdi boleh bilang abdi. Nah, ro'iyah ini apa adalah wujud masyarakat baru yang saling bertanggung jawab, kata Rasulullah. Nah, itu semua harus bermusyawarah untuk menghindari problem-problem besar atau menyepakati problem besar, ada musyawarah. Wasyawirhum fil amri, kalimatnya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Maka melahirkan kalimat majelis. Nah, kita kan sudah mensepakati ada majelis permusyawaratan rakyat MPR. Ada dewan perwakilan rakyat namanya DPR. Ini mensepakati pembentukan yang namanya komisi pemilihan umum. Artinya ini adalah ada lembaga yang sudah menangani. Nah, kesepakatan rakyat harus menerima kesepakatan itu. Jangan kemudian bilang curang-curang. Kalau curang, buktikan nanti di pengadilan berikutnya, kan gak apa-apa. Ini orang pemilu belum aja udah curang-curang. Kiai kan ngelihatnya begitu, ya sudah kita tunggu. Sampai nanti hasilnya seperti apa. Kan gitu, kalau gak cocok ya tempuh jalur hukum. Itu kan gitu. Makanya kalau sampai ada seorang ulama yang disebut ulama bikin contoh perzinahan itu hanya itu merugikan pribadi, apalagi kalau kecurangan ini lebih parah dari perzinahan. Ada yang bilang begitu loh, perzinahan itu hukum jinayat di dalam Islam, jadi itu masalah jinayat. Kalau pemilu dan kecurangannya itu bukan jinayat, maka jangan dikait-kaitkan. Itu sudah ada lembaga yang menanganinya. Kan gitu. Jadi sesuatu yang kita sudah mensepakati. Tiba-tiba kok sekarang tidak mensepakati. Kalau quick count apa itu kan kesepakatan teknologi berbasis kepada faktor pendukung dari kesepakatan utama nanti. Lalu orang bisa aja mengambil sepakat seperti itu. Tapi dengan teknologi seperti ini, mereka juga bohong juga nggak bisa. Jejak digitalnya masih ada. Orang tiba-tiba sekarang, itu. Kalau metodologinya, penelitiannya begitu, terus orang nggak percaya, ya terserah. Kalau kiai pribadi melihat apa yang terjadi sekarang ini, memang sudah cukup mengkhawatirkan sih. Dari kampanye sekian bulan, rame di medsos, saling cela, saling caci. Dengan harapan waktu itu, semua akan berakhir. Mm-hmm. Ketika pencoblosan. Ya memang setelah pencoblosan bukannya berakhir, malah ya kan macem-macem lagi muncul. Belum berakhir. Berakhirnya kan nanti setelah keputusan KPU. Tahapannya kan gitu. Pemilu itu kan tahapan aja. Terus ini nanti ada pengumuman KPU. Baru ada pelantikan. Kan gitu. Yang rame ini kan yang sebenarnya supporter aja. Kekuatan politiknya kan udah merapat-merapat, udah mepet-mepet kan. Yang kekuatan politiknya sebenarnya sih sudah mulai ini. Lu kalau real count dia gak mau, tapi hasil perolehan legislatif mereka mau semua kok. Calonnya saya jadi, calon jadi, partai saya naik. Mau mereka, tapi kalau urusan berbeda kan nggak mau. Jadi urusan legislatifnya ini, real apa quick count-nya mau, urusan pilpres maunya real count. Ini kan aneh-aneh aja sebenarnya. Coba, kalau kemudian presiden didiskualifikasi, pendapatan caleg yang dapat juga didiskualifikasi semua, mereka pasti nggak mau. Buang duit puluhan triliun itu kan kalau ngulang-ngulang. Ya biar diulang sendiri sama mereka. Pak Kiai kan keliling macam-macam daerah. Mungkin ikut merasakan getaran-getaran yang terjadi di masyarakat. Maksudnya? Yang ditangkap sama Pak Kiai sendiri sama gak sih riuhnya, ramenya sama yang... Enggak juga. Masyarakat biasa aja. Buktinya apa? Ya biasa aja masyarakat. Demokrasi di masyarakat ini kan biasa. Yang rame kan orang medsos. Wong itu dunia tidak ada sopan santunnya. Medsos aja yang rame. Masyarakat biasa aja. Saya ini kemana-mana masyarakat biasa. Dengan bertetangga tetap baik. Nah, makanya kalau bicara politik, bicaralah politik. Jadi ada ruangnya masing-masing. Nah, belakangan ini kan pakai bicara agama. Itu makanya yang sedikit agak runyam ini kan, karena agama itu kan narik ribuan tahun, tarikan ke belakangnya kan ribuan tahun. Kalau misalnya Presiden Jokowi gagal karena harga karet, itu nanti setelah ribut selesai. Tapi karena nariknya ke agama, ini yang nanti akan panjang. Residunya itu 50 tahun disapu juga nggak bisa. Makanya jangan menggunakan agama deh untuk urusan yang begini-begini, narik agama. Pemimpin kafir, pemimpin apa, pemimpin gak bisa sholat, gak bisa apa. Ini ributnya ke situ. Pak Kiai, tahu gak kalau Pak Kiai ini dijuluki sebagai Jokower banget? Apa ngerti? Pembela banget Jokowi. Seolah-olah, ya itu, kalau ada yang kritik, wah tuh Jokowi kayaknya serba bagus deh kalau di mata Pak Kiai. Ya bagus aja. Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo bukan presiden. Pernah memuji Pak Prabowo gak? Apa? Pak Kiai. Ya gak ada yang nanya. Saya tanya sekarang. Gak ada yang nanya ke saya. Semuanya gak ada yang nanya. Ya saya bilang. Ya saya lihat pemerintah ini baik-baik aja. Gak baiknya di mana? Kalau gak baik kan ada jalur konstitusinya. Kalau misalnya presiden korupsi dipenjarakan aja. Cari suruh KPK. Lu kan gitu. Nah orang tiba-tiba kalau... Jangankan sekarang, takiyat aja bisa dibilang Jokower kalau orang sekarang ini, karena begini. Orang ini ngomong bunyi-bunyi aja. Jadi orang tiba-tiba Jokower, Jokower. Emang presiden kita itu Jokowi, bukan Prabowo. Jadi saya mesti belain presiden saya dong kalau diolok-olok begitu. Beliau pemimpin saya, pemimpin Indonesia, dipilih secara demokratis. Nah kalau bukan yang menghargai pemimpin kita, terus siapa? Tapi memang waktu 2014 mendukung Pak Jokowi juga. 2014? Iya. Pilpres 2014. Kayaknya sibuk ngaji deh 2014. Sibuk ngaji, tiba-tiba saya melihat presiden, ada calon presiden, kurus, kotak-kotak bajunya, ah Indonesia banget ini kayaknya, kan gitu aja. Ayah. Tapi kan ada yang bilang, setiap manusia kan tidak ada yang sempurna. Begitupun juga dengan seorang Jokowi, presiden. Ada catatan kritis untuk Pak Jokowi nggak dari seorang Kiai Muwafiq ini? Muwafiq. Saya bukan pada pangkat orang yang bisa memberikan pandangan kritis. Itu biar kerjaannya DPR, biar kerjaannya MPR. Saya ini rakyat. Itu. Yang kadang saya tidak pernah mengerti alur kekuasaan itu mau seperti apa, nggak terlalu ngerti saya. Karena alur kekuasaan sebuah negara itu kan menggunakan angka-angka. Angka-angka peraturannya belok ke sana menggunakan angka-angka. Saya nggak terlalu ngerti angka-angka. Saya ngertinya dia sholat baik, sudah. Saya ngerti dia kalau datang ke tempat kiai dia sopan baik, sudah. Itu aja. Pada wilayah itulah saya harus memberikan saran atau tidak. Yang lain mana ngerti saya daripada nanti keliru. Saya hanya pada pangkat saya aja deh. Jadi saya nggak terlalu belum saya melompat ke pangkat Menteri Keuangan. Ekonomi enggak pada bangganya ya. Ikut-ikutan apa membicarakan utang negara gitu ya. Ya bukan urusannya. Bukan urusannya saya utang negara. Sama seperti waktu dulu orang tua saya mungkin waktu saya enggak bisa apa diutangkan kan enggak ngerti gue ya urusan tua. Jadi gitu. Sekarang kan orang ini kadang RT aja bakat negara. Ketua RT berbicara negara, urusi RT. Saya itu ingat saya itu NU ya. Jadi dulu zaman saya masih penuh mesin. Saya ini ada waktu di NU ada konflik antara pemimpin-pemimpin antara Abu Hasan, ada Gus Dur, apa akhir-akhir 90-an ya. Iya, saya waktu itu nanya gimana Kiai. Saya nanya sama Kiai Fakih Langitan itu. Jawaban Kiai Pak, pangkat IPNU nggak usah bakas PBNU. Kamu lurus saja di IPNU itu. Kamu nanti kalau sampai di PB kamu akan ngerti. Ini orang sekarang ini kan semuanya kayak dalam film Wiro Sableng kakek segala tahu. Nggak lah saya nggak begitu, terserah lah. Utang saya nggak ngerti teori utang itu seperti apa. Itu urusan Menteri Keuangan. Oke, jadi saya mau keluar dari politik. Saya tuh pernah kapan menyimak salah satu ceramah Pak Kiai yang bilang bahwa kalau mau punya keturunan hebat jangan sakiti perempuan. Oh iya. Itu konteksnya seperti apa sih penjelasan anunya? Al-Qur'an itu kan menjelaskan nisa hukum harsul lakum. Perempuanmu itu sawahmu. Artinya perempuan itu untuk nanam. Dan memang benar kan, kita ini suka nanem-nanem kan. Yang namanya nanem, ini kan ada rumusnya, bibitnya harus bagus. Artinya laki-laki makanannya harus bagus, biar nanti kalau jadi benih yang ditanam, benih bagus. Setelah itu sawah, kalau nanam di sawah, tolong sampahnya jangan terlalu banyak di sawah. Rumput liarnya juga jangan terlalu banyak di sawah. Makanya perempuan sebagai sawah mesti dibersihkan dari hati yang kotor, dari hati yang gak bersih, bahkan dari kotoran kulit yang gak bersih. Maka perempuan harus didandanin biar tumbuhannya bagus. Bersihkan kulitnya, kasih lipstik, gitu. Diberi uang yang belanja yang halal. Iya. Itu jangan-jangan disakiti. Sawah itu kalau sakit tumbuhannya jelek. Yang kedua, sawah itu untuk nanam, harus dipupuk. Mesti dipupuk, mesti dikasih air, jangan sampai kering. Kalau kering tanamannya jelek, terlalu kering kan? Maka perempuan harus selalu basah. Basah hatinya, basah pikirannya, harus senang. Maka perempuan harus selalu dikasih uang, biar dia bisa senang sana, belanja sana. Itu jangan sampai gak dikasih uang, sedih nanti dia, tumbuhannya gak bagus. Yang ketiga, sawah itu untuk nanam. Tidak boleh dipakar kalau ada tanamannya. Makanya perempuan itu gak boleh dimarahi. Kalau perempuan dimarahi, hatinya panas. Nanti tumbuhannya kering. Apalagi diselingkuhi ya. Apalagi kemudian disakiti dengan selingkuh dan segala macam. Itu. Tapi kita juga gak bisa nyalain laki-lakinya. Karena perempuannya juga ada yang selingkuh. Jadi sama aja lah perempuan ini selingkuh. Enggak, sama aja. Tapi kalau kita sudah berkomitmen terhadap pernikahan, pengen menanam yang bagus, rumus itu aja Allah kasih, rumus sawah kok. Kemudian rumus baju, baju yang bersih, laki-laki juga senang kalau pakai. Gitu. Pak Kiai istrinya berapa? Saya satu. Satu? Satu saya. Karena terikat dengan paparan tadi itu ya? Ya enggak juga. Enggak mau menyakiti. Enggak juga. Enggak juga, satu aja udah cukup saya. Kalau mau saya panggil ke sini bisa marah nanti. Nanya, istrinya berapa? Ya, gini, satu saya. Saya, bukan saya, di medsos itu kan suka beredar meme-meme gitu ya, joke-joke gitu kan. Ada orang kaya, tampan, tapi kemudian katanya dimasukin ke neraka. Katanya dia, karena setelah diteliti, dia bukan semata-mata takut pada Allah. Takutnya kepada istri. Kita juga dulu yang bikin joke itu. Jadi ada dua orang. Gak berani poligami. Ada dua orang. Iya. Berada di depan pengadilan Tuhan. Nah, satu itu tiba-tiba setelah diteliti masuk surga. Nah yang satu ini kaget tuh, komplain dia, kok dia bisa masuk surga katanya. Eh malaikat, kok dia masih masuk surga gimana? Loh, iya memang catatannya, tapi dia di rumah ribut terus loh itu, sama istrinya ribut, sama ribut terus. Ya iya, karena dia poligami, dia ribut. Nah, dalam catatan ini ada. Terakhir dalam catatannya, dia memang hanya takut kepada Allah. Karena terhadap istrinya aja sudah gak takut. Nah, kamu? Kayaknya jatuhnya neraka deh, karena kamu dengan istrimu aja masih takut. Sampai itu dalam rangka mempromosikan poligami ya. Enggak juga. Wah, orang bikin joke aja kok, iseng-iseng aja. Itu bagi orang yang berpoligami ya senang dengan joke itu. Yang tidak berpoligami ya senang aja. Nah, satu lagi yang saya ingat itu, ini mumpung lagi bulan puasa kan. Ya. Kalau bulan puasa katanya orang tidurnya aja jadi pahala tersendiri gitu kan. Tapi Kiai kan pernah bilang bahwa kalau mau jadi orang hebat jangan sering ngantuk kan, jangan gampang ngantuk gitu. Apalagi sampai tidur, ngantuk aja nggak boleh. Ya tidur itu aja pahala, apa? Apalagi melek. Iya kan, tidur yang tidak ngapa-ngapain aja berpahala. Apalagi melek, bisa sambil baca Quran, bisa sambil dikir, lebih berpahala. Jadi jangan kemudian tidurnya berpahala, lebih baik tidur daripada melek, bukan? Gitu. Iyalah. Orang tidur berpahala, apalagi kalau melek. Walaupun nggak ngapa-ngapain, lebih berpahala. Karena melek masih bisa mengingat Allah, masih bisa berzikir, masih bisa terima tamu, masih bisa apa. Kalau tidur, ya cuma tidur itu aja yang berpahala. Ada yang bilang, dia ini mengikuti jejak Sunan Kalijogo. Berdakwah juga kadang menyelip-nyelipkan sisi seninya, katanya kan. Anak Kiai juga jago ngeband kayaknya, katanya. Kalau ngeband nggak bisa. Karena ngeband itu bareng-bareng. Ya, maksudnya memainkan salah satu alat jadi musik. Jadi gini lah, dulu itu. Saya itu punya cerita. Dulu waktu masih tahun 80-an itu. Itu kan saya nggak sambil di pondok. Itu kan suka lihat konser itu. Konser. Ya. Konser-konser. Oh, enggak. Konser apa saja. Lihat itu sambil sembunyi-sembunyi. Karena kalau nggak itu digundul. Saya lihat itu orang nyanyi, biasa aja, karena saya juga bisa, kiroah bisa, solawatan bisa, itu enggak aneh. Terus orang ngedram, pukul-pukul, enggak aneh juga menurut saya. Nah yang selalu orang misalnya kayak main apa organ gini, itu biasa aja, kan gitu, karena Nah saya itu yang heran itu, kok itu ada gini-gini kok bisa bunyi ya, gitu. Orang tua saya keras, gak boleh gitu. Air musik apa itu. Termasuk yang membid'ahkan musik juga? Bukan membid'ahkan, orang tua saya gak membid'ahkan, cuman khawatir anaknya lupa ngaji gitu aja. Jadi kiai itu kadang-kadang, nah itu, ini kok bisa begini terus bunyi gitu. Ini gitar ini. Oh saya pertama bawa gitar dimarahi, gitu, dimaki-maki. Wah jangan gitu. Nanti kamu gak ngaji. Gitu. Akhirnya belajarlah saya gitar. Bisa. Oh ternyata gini ya bisa. Ini jadi pegang, ini itu indah. Yang seperti main oud. Nah oud itu gitar Arab itu. Oh yang buat gambusan. Iya cuman kan gak ada gripnya dia. Ada garis-garisnya itu. Bisa sih main itu. Tapi ini ada yang lebih sound efeknya. Makanya belajarlah ya itu. Yang kemudian ada. Tapi kalau main bareng-bareng. Ngeband namanya ya. Ngeband gitu gak bisa. Kalau sendirian bunyi gitu bisa. Harus solo karir berarti ya. Wah. Bisa. Jadi kalau belum pernah dicoba aja. Band gitu. Kalau main bisa saya. Tapi gak bisa baca not. Jadi kalau dengerin orang, oh bisa, tapi jangan disuruh baca not, gak bisa. Pernah dulu, saya jadi, saya bikin lagu, ya ditawar, bikin lagu aja bunyi-bunyi ding-ding-ding ditawar sama dapur rekaman. Gus, gimana kalau lagunya itu kita rekam, tapi tolong bikin 10 lagu. Saya jawab, ini saya bikin satu aja gak sengaja. Bagaimana mungkin saya disuruh bikin 10 ketidaksengajaan? Itu bisa stres. Saya bikin satu gak sengaja. Bagus katanya. Tapi waktu lagu lama. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa menyelipkan seni itu dengan Sunan Kalijogo, enggak juga. Semua ulama dari dulu banyak yang menggunakan seni. Sebenarnya bukan menggunakan seni ya. Tapi ya memang itu bagian dari perjalanan hidup. Seni itu kan sudah berjalan semenjak adanya manusia. Makanya kalau ada dikatakan ini seni Islam apa enggak ada begitu. Seni ya seni aja, berhubung yang megang orang Islam disebut seni Islam. Seni itu enggak punya agama. Dia enggak punya jenis kelamin. Nah seni kalau dimainkan wanita ya jenis kelaminnya feminin. Dimainkan laki-laki maskulin. Ini menarik Gus, karena pernah ada ustadz yang menyanyikan kasidah di kafe, akhirnya dimaki-maki itu, dibully itu. Menistahkan. Jadi kafenya itu mungkin. Iya karena di kafe. Di kafenya. Coba orang kafenya dibawa keluar, bisa nyanyi. Itu di kafe juga tempatnya yang nggak pas. Ya kecuali kalau kasidah itu kan sebenarnya nyanyian Arab. Iya. Bukan nyanyian Islam istilahnya. Bukan lah orang Arab itu nyanyi namanya kasidah. Kalau sini namanya ya dangdut, ada jogetnya juga. Kalau orang Jamaika reggae, orang Amerika blues, ya kan, iya semua gitu. Orang Portugis keroncong. Yang jelas musik itu nggak punya jenis kelamin, tergantung yang pegang aja. Seperti gitar itu juga nggak punya jenis kelamin ya. Solmisasi apakah kemudian punya jenis kelamin? Enggak juga. Di Jawa ada selindro pelok nggak punya. Gak punya ini, gak punya jenis kelamin. Ya tergantung siapa yang pegang. Siapa yang pegang ya es lilin mah cici, ya kan gitu. Kalau orang Jawa yang pegang ya dang bali yosri. Ya sama aja kan. Kalau orang Aceh yang pegang ya apa? Bunga jumpo, bunga jempal. Kalau orang Aceh yang pegang. Jadi orang itu kan sering punya persepsi bahwa yang bermain seni itu cuma Sunan Kalijaga. Jadi enggak juga. Semua Sunan Gunung Jati bermain musik. Sunan Kudus ada gamelannya. Di Ngampel ada. Di Bonang ada. Di Giri ada. Di Muhammadiyah ada. Di NU ada. Semua ada. Yang modern juga ada di Islam yang agak modern-modern gini pakai mulut. Apa istilahnya? Nasyid. Ini ada yang bilang Kiai Muwafiq itu salah satu kiai nyentrik. Nah, selain pintar ngaji ya yang paling kasat mata kan dari rambutnya. Yang lain kan kiai itu rapi-rapi, klimis-klimis, ini rambutnya panjang gondrong. Ini ada trauma karena tak pernah digundulin waktu nyantri dulu. Enggak juga, dari kecil saya rambutnya panjang. Karena waktu kecil kalau dipotong meriang. Makhluk. Kenapa itu? Ada yang enggak ngerti. Jadi dipotong meriang. Mungkin trauma juga, takut kan lihat gunting itu potong. Meriang ada memang anak-anak kecil itu yang dipotong panas. Nah, saya ini mungkin termasuk juga yang dipotong panas. Makanya ya kalau dipotong ya enggak terlalu pendek, potong itu segini. Enggak panjang. Nah, itu kan orang bikin istilah nyentrik itu kan karena yang usumnya kan yang pendek, rapi. Kalau kita kan memang enggak pernah mikirin itu. Jadi saya itu enggak pernah ngerti yang namanya matching itu, enggak ngerti saya. Misalnya ada orang kan baju begini, sarung begini, enggak ngerti saya itu. Ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang punya inian khas gitu kan, ada yang lilit-lilit. Enggak sempat saya, sebenarnya pingin juga model begitu kayaknya kalau ada waktunya. Enggak sempat. Gimana sempat orang terima tamu, ngaji. Terus tiba-tiba kadang masih barusan belum tidur sudah berangkat. Nanti di mobil tidur, tahu-tahu sampai lokasi. Saya paling bisa cuma pakai peci, terus serban saya aja enggak pernah saya lipat. Enggak sempat. Terus tiba-tiba saya ngaji gitu. Dan saya bilang, alah orang kan pengen dengerin saya, bukan lihat serban saya. Nah, udah gitu, saya udah lewat itu aja deh. Jadi saya lebih enak juga. Kan ada yang ribet kayaknya, harus pakai jubah, pakai apa. Ya, walaupun itu sebenarnya juga pilihan orang. Tapi saya gak sempet. Saya di depan presiden aja gak sempet. Di istana itu, protokolernya, kenapa gak pakai jas? Saya gak sempet beli jas, gak ada yang masuk. Kenapa nggak pakai sepatu? Karena ada protokolnya yang nggak ngerti. Katanya, kalau itu yang jauh usah diatur. Nggak sempat. Ya, sebetulnya dulu ceritanya gimana sih bisa diundang ke Istana Bogor untuk ngasih ceramah itu istimewa banget. Ya mungkin kan orang lihat saya ngajinya layak ditampilkan di situ. Di tengah situasi yang rumit gitu mungkin orang juga menteri apa ngeliat, oh kayaknya ini deh cocok. Kira-kira orang Indonesia itu menerima nggak dengan yang model begini? Mungkin juga nggak ngerti, mau saya cuma diundang ya datang. Pak Presiden ketawa-ketawa, gitu. Sambil ngekek-ngekek. Tapi sebelumnya memang sudah kenal dengan Pak Jokowi secara pribadi. Siapa yang nggak kenal Presiden? Bukan, ya, secara pribadi maksudnya yang ketemu muka. Saya kenal Presiden, tapi nggak ngerti Presiden kenal saya apa. Bilang kenal GR banget ya. Iya, jadi kalau kita kenal sama Bapak Presiden, wah saya gak kenal, kan malu saya. Saya kenal beliau karena wali kota dulu, terus gubernur. Tapi ya gak ngerti beliau kenal apa saya, enggak sama saya, gak ngerti. Saya itu sedih, kita ini punya pemimpin di olok-olok semua. Kiainya di olok-olok, tentaranya di olok-olok, polisinya di olok-olok. Budayanya diolok-olok, semua ini. Kalau itu terjadi nanti akan jadi masyarakat tanpa pemimpin. Kalau punya masyarakat tanpa pemimpin susah ngaturnya. Bagi saya negara ini sudah cukup bagus. Saya ngaji kemana-mana biasa, nggak perlu lagi ada lapor atau apa. Apalagi dengan ada jalan tol. Dengan ada jalan tol cepat. Padahal ya. Yang bilang sering dikriminalisasi. Enggak lah, kriminalisasi siapa? Orangnya yang kriminal aja yang dikriminalisasi. Enggak ada negeri berani mengkriminalisasi ulama. Kalau ada negara berani kriminalisasi ulama, saya yang turun. Persis kalau ada yang jadi, nanti azan tidak ada. Azan dilarang. Enggak perlu banyak orang, enggak perlu ngurus sampean. Saya turun sendiri. Saya turun sendiri. Kalau ada orang presiden berani ngelarang azan, enggak usah demo banyak orang. Saya sendiri tak cari presidennya. Melegalkan LGBT, cari sendiri, jangan, tak perlu orang lain. Detikers, demikian pengajian ringan saya dengan Kiai Haji Ahmad Mawafiq. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Amin, amin. Mendapatkan berkahnya dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dengan tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Okay. Nyur. Alhamdulillah.